pusaka hati wangai tanah airku, cintaku dalam imanku. Angkat nasibmu, bangkitlah ngai bangsaku. Indonesia negeriku, altaun bertabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Ya leluatan orang keras. Ya leluatan yang leluatan, ya leluatan. أهل الوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما طامحا يلقى كل من يأتيك يوما طامحا يلقى بسك هدي dalam imanku. Hai bangsaku, pusaka hati wangai tanah airku, cintaku dalam imanku. Hai bangsaku, Indonesia. Di bawah dulimu, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Aji, alhamdulillah.